Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang 10 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Fi qulubihim, pada kalbu-kalbu mereka, ini orang-orang munafikin, maradun, penyakit. Fazadahum Allahu marada, maka Allah pun menambahkan kepada mereka penyakit. Walahum adabun alimun, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Bima kanu yakdibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Fi qulubihim maradun. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ini jumlah ismiyah. Ya, fi qulubihim, ini khabar muqaddam, maradun mubtada muakhar. Jumlah ismiyah menunjukkan tetapnya dan kuatnya penyakit ini pada mereka. Kata beliau rahimahullah, hadir jumlah ismiyah tadullu ala mukthi wa tamakkun hadha marad bi qulubihim. Marad di sini ini marad asyubhat wan nifaq. Sabda Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir menyatakan al-murad bil marad huna marad syak wasyubhat wan nifaq. Sakit di sini yakni marad syak, keraguan, marad syubhat dan kenifakan. Ibnu Katsir rahimahullah menukil ucapan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kata beliau, hada maradun fiddin. Penyakit di sini yakni penyakit fiddin, walaysa maradun fil ajsad. Ya, penyakit itu penyakit fiddin, terkait dengan agama, dalam agama mereka, bukan dalam badan. Wahum al-munafikun. Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-munafiquna zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa zindiqul yaum. Kata Imam Malik rahimahullah, orang-orang munafikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau di zaman sekarang, mereka itu adalah zindiq, para zindiq. Ya, zindiq yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Munafik zaman Rasulullah itu adalah orang-orang zindiq di zaman sekarang. Pada kalbu mereka ada penyakit, penyakit syahwat, penyakit syubhat, penyakit nifak, penyakit syak. Fazaduhumullahu marada, maka Allah pun tambahkan penyakit pada mereka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini karena mereka, kalau bukan mereka menginginkan kekufuran, maka Allah pun semakin menambah penyakit kekufuran kepada mereka. yang menunjukkan kalbu mereka itu menginginkan kekufuran adalah ayat yang akan datang. Mereka berkata kepada tokoh-tokoh mereka, para syaitan, inna ma'akum inna ma'nahnu mustahzi'un. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan hukubah, azab yang pedih. Yani syadid, azim, kathir. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yani mu'lim, yaitu syadid, azim, kathir, azab yang dahsyat, yang besar, yang banyak. Bima kanu yaktibun, ba'dih ba'sababiyah, ba'sababiyah yani dengan sebab. Mereka dapatkan adab yang pedih, yang dahsyat, yang besar, yang banyak ini karena sebab apa yang mereka lakukan, yang mereka dustakan. Adapun pada ayat ini disebutkan Ibnu Taimin rahimahullah, yang pertama kata beliau, anal insan idalam yakun lahu ikbalun ala haq wa kana qalbuhu maridan fainnahu yu'aqabu bizzalatil marad. Seseorang, kata beliau, jika tidak menerima, melakukan al-haq, tidak ada penerimaan kepada al-haq, dan kalbunya adalah kalbu yang sakit, maka yu'aqab, dia akan disiksa, dihukum dengan bertambahnya penyakit dia. Sebagaimana orang munafikin tidak mau menerima iman karena penyakit syahwat, syubhat dan syak pada mereka, maka Allah bertambahkan penyakit pada mereka. Yang kedua, daripada ayat ini kata beliau rahimahullah, annasbaba yadallillahil abda huwa minal abdi. Bahwasanya sebab Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seorang hamba itu adalah karena hambanya itu sendiri. Fi qulubihim marad, di kalbu mereka ada penyakit, maka fazadahumullah marada. Tapi yang lain, falamazagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah pun ya simpangkan kalbu-kalbu mereka. Yang ketiga, kata beliau, anal ma'asiya wal fusuq tazidu wa yatankus. Kama annal iman yazidu wa yankus. Perbuatan-perbuatan maksiat dan kefasikan itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana iman juga bertambah dan berkurang. Ketiga, bertambah maksiat, bertambah kefasikan, tentunya akan menunjukkan, menyebabkan berkurangnya iman. Yang keempat, kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan al-wa'idu syadid lil munafiqin, ancaman yang keras bagi orang munafiqin itu diancam dengan adab yang pedih. Walahum adabun alim, yani syadid, azim, kathir, adab yang dahsyat, yang besar, yang banyak. Di antara beliau sebutkan, kata beliau rahimahullah ta'ala atas ayat ini, bahwa mereka orang munafikin itu jama'u bainal kadhib wa takdhib. Orang munafikin ia menggabungkan dua sifat, yaitu sifat yang pertama berdusta, suka berdusta, dan sifat yang kedua adalah mendustakan al-haq. Wa hadha syarrul ahwal, dan ini adalah keadaan paling jelek. dua-duanya yang ada pada dia. Kadzib sifatnya adalah suka dusta, dan yang kedua suka mendustakan kebenaran al-haq. Ini yang saya sebutkan. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.